بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Fadail. Bab yang ke-16 dari Kitabul Fadail yang berbunyi Babu kasrati hayaihi sallallahu alaihi wasallam. Babu kasrati hayaihi sallallahu alaihi wasallam. Bab bersangatannya sifat malu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kasrat banyak, hayaihi malunya atau sifat malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan keistimewaan-keistimewaan Nabi dan kemuliaan-kemuliaan Nabi SAW. Salah satu dari keutamaan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa dia adalah seseorang yang sangat pemalu. Ya, seseorang yang sangat pemalu. Berdasarkan hadis yang akan kita pelajari di bawah bab ini. Jadi sifat malu adalah sifat terpuji. Ya, bahkan Nabi SAW menjadikan dia bahagian dari iman. Al-imanu dalam hadis Bukhari dan Muslim, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu terdiri dari 63 lebih cabang atau 73 lebih cabang. Yang tertinggi, cabang yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan cabangnya yang terendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian sifat malu termasuk dari salah satu cabang iman ini. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, ketika ada seorang sahabat yang menasihati kawannya tentang malu ini, maksudnya mencelanya atau menjelaskan kekurangannya dengan sifat malunya, atau menganjurkan agar supaya tidak malu-malu, lalu Nabi SAW mengatakan, biarkan dia, karena tidaklah sifat malu itu ada pada seseorang kecuali akan memuliakannya. Ya. Dan Nabi SAW dalam pada pribadinya yang mulia memiliki salah satu dari sifat yang mulia tersebut, yaitu sifat malu, dan bahkan beliau sangat pemalu sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang pertama, hadis nomor 5980. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Ubaidullah ibnu Muadz qala haddatsana abi qala haddatsana Syu'bah an Qatadata sami'a Abdullah ibnu Abi Utbah yuhaddithu an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu taala an. Sampai di situ dari awal sanad sampai ke ujung sanad Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Imam Muslim pindah ke sanad yang baru. Qala ha'un wa haddathana Zuhair ibn Harbin wa Muhammad ibn Muthanna wa Ahmad ibn Sinan. Qala Zuhair haddathana Abdul Rahman ibn Mahdi an Syu'bata an Qatadata qala sami'tu Abdullah ibn Abi Utbata yaqul sami'tu Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أشد حياء من الأذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. Itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri dengan dua jalur dibawakan oleh Imam Muslim. Ya, jalur yang satu Syu'bah ke Qatadah, dan Qatadah mengatakan saya mendengar Abdullah bin Utbah dan dari Abdullah dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri saat Ibnu Malik Ibnu Sinan radhiyallahu taala an, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan, lebih bersangatan sifat malu. Asyadda lebih bersangatan, hayaan sifat malunya, minal azra'i dari al-azra'. Al-azra' kata Nawawi adalah al-bikr, itu perawan, wanita perawan. Ya, wanita perawan. Lebih bersangatan malunya daripada wanita perawan fi khidriha, di dalam khidr. Khidr itu adalah sitrun yuj'alu lil bikri fi jambil bait, semacam tirai, ya, yang diletakkan di sudut rumah untuk menutupi perawan tadi. Ya, kalau dulu tidak ada kamar-kamar khusus, kalau sekarang kan ada kamarnya, dahulu ditutup dengan tirai, namanya khidr, ditutup dengan tirai agar perawan itu tidak nampak oleh orang yang masuk, sampai keluarganya pun, kerabatnya pun tidak terlalu leluasa melihatnya, karena memang mereka harus dipingit sebelum datang laki-laki yang meminangnya untuk menjadikan dia seorang istri. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri membandingkan sifat malu Nabi dengan wanita perawan yang berada di dalam kamar pingitannya, di dalam ruang pingitannya. Ini masa dahulu perawan yang seperti ini, perempuan-perempuan yang gadis, ya, dahulu sulit untuk dilihat. Sementara sekarang anak-anak wanita dari kecil, remaja sampai dewasa di luar rumah, ya, tanpa ada sifat malu berhubungan dengan laki-laki lawan jenisnya, ya, dengan laki-laki yang bukan mahramnya, leluasa dan sebebas-bebasnya. Tidak ada sifat malu, padahal wanita itu di antara salah satu dari keindahannya sifat malunya. Ya, sifat malunya. Makanya di antara alasan para ulama, kenapa di dalam surga itu pasangan yang disebutkan oleh Allah hanya bidadari. Ya, hanya bidadari yang diperuntukkan kepada laki-laki. Ya, Allah ceritakan tentang bidadari-bidadari surga, sementara untuk wanita tidak Allah ceritakan, padahal tuntutan kemahaadilan Allah tetap seperti itu, sama. Kata para ulama, karena bila mana diceritakan tentang laki-laki di surga kepada wanita-wanita di dunia yang bersifat, maka mereka akan malu mendengarnya. Ya, mereka akan malu mendengarnya. Ini di antara alasannya, karena memang sifat wanita itu pemalu. Dan itu salah satu sifat keindahan seorang wanita. Kalau sifat malunya itu sudah mulai kurang atau memudar, maka semakin hilang sifat kewanitaannya. Makanya perumpamaan Nabi SAW dalam sifat malunya ini disamakan oleh Abu Sa'id dengan wanita perawan yang ada di ruang yang didirikan tempat untuk menutupinya, untuk agar tidak terbuka bagi semua orang sehingga dia malu, ya. Agar dia tidak malu, maka dibuat ruangan tersebut ditutup, ya, dengan khidir. Nah, inilah perumpamaan bagaimana pemalunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan salah satu dari bentuk malunya atau sifat malu Nabi, apa yang dijelaskan oleh Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala an, wa kana idza kariha syai'an, dan adalah Nabi SAW bila mana tidak menyukai sesuatu, tidak menyukai sesuatu, arafnahu fi wajhihi, ya, tidak sukanya itu sudah nampak oleh kami dari raut wajahnya, berubah wajahnya, dia tidak mampu untuk mengungkapkan atau untuk menyampaikan bahwa dia tidak suka. Ini dalam urusan dunia, ya, tidak mampu. Bahkan ketika Allah turunkan ayat, ya, dan ini sudah kita pelajari dalam Sahih Muslim tentang bila mana kalian berada di rumah Nabi, maka dalam undangan maka pulanglah. Setelah kalian selesai makan, pulanglah. Karena Nabi SAW malu untuk menyampaikan bahwa dia tidak suka kalian berlama-lama di rumahnya. Turun ayat untuk mengingatkan. Ya. Jadi dan Nabi SAW bila mana tidak suka sesuatu, dia sudah nampak pertandanya atau tanda tidak suka dari raut wajahnya. Ya, dari raut wajahnya. Ini merupakan salah satu dari bentuk pemalunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Makna kami mengenali atau mengetahui dia tidak suka itu dari raut wajahnya, kata An-Nawawi, arafnal karahiyata fi wajhihi ay la yatakallamu bihi lihayaihi. Dia tidak sampaikan bahwa dia tidak suka dengan ucapan. Tetapi dari raut wajah para sahabat sudah tahu dia tidak suka. Dia tidak berani atau tidak kuasa untuk menyampaikannya karena malunya. Nabi kita Muhammad SAW. Bal yataghayyar wajhuhu. Akan tetapi raut wajahnya berubah. Ya, nampak di wajahnya. Fanafhama nahnu karahiyatahu. Dari raut wajah itu kami tahu bahwa Nabi SAW tidak suka. Makanya para sahabat meninggalkannya. Ya. Meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Nabi SAW ketika mereka melihat raut wajahnya berubah. Dan dia, kalaupun para sahabat tidak meninggalkan apa yang dia tidak suka, Nabi SAW tidak akan mengucapkan atau tidak menyampaikan dengan lisan. Karena pemalunya Nabi kita Muhammad SAW. Ini dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan agama, bila mana ada yang tidak disukai oleh Nabi SAW, maka Nabi pasti akan langsung mencegah. Ya, akan langsung mengingatkan, karena memang ini tugasnya sebagai seorang nabi, ya, menyuruh untuk berbuat ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar. Tapi dalam urusan dunia seperti tadi, ya, ketika orang berlama-lama bercerita, ya, di rumahnya setelah selesai undangan makan-makan, kan banyak orang yang seperti itu. Ya, para sahabat juga merasa Nabi SAW sudah nampak dari tingkah lakunya, dari gerak-geriknya. Dia seperti dalam cerita sahabat ketika itu dia keluar masuk, ya, dia keluar masuk, kemudian mondar-mandir. Ya. Mungkin karena sibuk bercerita para sahabat, mereka tidak melihat keadaan Nabi SAW. Yang bercerita sahabat yang lain. Maka turunlah ayat. Kalau saya tidak salah di surat An-Nur, ya. Dalam surah An-Nur tentang adab bertamu, ya, di ke rumah Nabi SAW. Bila kalian selesai mendapatkan apa yang kalian dapatkan dari hidangan, maka pulanglah. Ya, pulanglah. Ini adab, tuntunan adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW tidak akan mungkin bisa mengungkapkan atau menyampaikan agar mereka pulang. Ya. Mengutarakan agar mereka pulang, dan bahkan hanya dalam gerak-gerik dan juga dari raut wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini seperti yang ada di bunyi bab, terdapat keutamaan sifat malu, ya, fihi fadilatul haya, kata Imam Nawawi, wahuwa min syu'abil iman, bahkan dia salah satu dari cabang iman seperti yang tadi telah kita sampaikan, wahuwa khairun kulluhu, dan bahkan sifat malu itu semuanya baik, ya, khairun kulluhu, wa la ya'ti illa bi khairin, dan dia tidak menghasilkan kecuali kebaikan, wahuwa mahthuthun alaihi, dan dia dianjurkan sekali, ma lam yantahi ila dha'fi wan nukhub, selama tidak ya mengarah kepada sifat lemah. Orang malu karena lemahnya, tidak bisa ya, dia malu untuk menyampaikan karena lemah, bukan tidak mampu menyampaikan, tetap bukan karena malu yang disebabkan oleh oleh malu yang benar, tetapi karena memang tidak mampu menyampaikan, lemah ya, khawatir orang marah ya, rasa takutnya yang luar biasa. Ini sifat malu yang tidak benar. Ini sifat malu yang mengarahkan kepada sifat lemah atau tidak punya mental sama sekali. Nah, ini malu yang tercela. Malu yang tercela, kata An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Ya, hadis yang berikutnya 5981. Kata Imam Muslim, haddathana Zuhair bin Harb wa Uthman bin Abi Shaybah qala haddathana Jarir an al-A'mash an Shaqiq an Masruq. Masruq salah seorang dari generasi tabi'in. Masruq bin al-Ajda', ya, ia berkata rahimahullah, qala dakhalna ala Abdullah bin Amr, kami menjumpai Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, radhiyallahu anhuma, hina qadima Muawiyah ila al-Kufah. Ketika Muawiyah tiba di Kufah. Ya. Muawiyah di Syam. Ya. Kufah di Irak. Jadi Muawiyah datang ke Kufah, Irak, dan ketika itu Masruq yang berada di Kufah berjumpa dengan Abdullah bin Amr, atau sebaliknya. Masruq yang datang dari Syam di Kufah dan sempat berjumpa dengan Abdullah bin Amr. Ada dua kemungkinan, yang penting mereka berjumpa. Masruq sebagai seorang penuntut ilmu, maka tentu tidak membiarkan adanya seorang sahabat pun tanpa mendapatkan riwayat darinya. Ya, maka dia berjumpa dengan Abdullah bin Amr. Ya, fa dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikanlah atau diceritakanlah tentang Nabi. Faqal, ya, mereka bercerita tentang pribadi Nabi, tentang sifat-sifat Nabi. Mereka menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, di antara yang diucapkan oleh Abdullah, lam yakun fahishan wa la mutafahishan. Ini sifat Nabi yang disebutkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi tidaklah fahishan dan juga bukan mutafahishan. Apa yang dimaksud dengan fahishan? Kata Nawawi, asal dari fahish ini adalah al-fuhshu, yang maksudnya adalah az-ziyadah wal-khuruju anil had. Az-ziyadah wal-khuruj anil had, yaitu berlebih-lebihan keluar dari batasan. Ini asal makna fuhsh. Asal makna dari fuhsh adalah berlebih-lebihan dan keluar dari batas yang normal. Itu asal maknanya. Qala Tabari, berkata Imam Tabari, al-fahishu al-badhi. Al-fahish itu orang yang al-badhi, orang yang buruk dan jelek sifatnya. Ya, buruk dan jelek sifatnya, kata-katanya kasar, kotor. Ya, ini fahish. Al-Badhi. Qala Ibnu Arafah, berkata ulama yang lain yaitu Ibnu Arafah, al-fawahisu indal Arab al-qabaih. Fawahis itu menurut ungkapan orang Arab yaitu perbuatan-perbuatan buruk. Ya, perbuatan-perbuatan buruk. Qala Al-Harawi, berkata Imam Al-Harawi salah seorang ulama bahasa, al-fahisu dhul fuhsi wal mutafahisu alladhi yatakallafu al-fuhsha ويتأمده لفساد حاله. الفاحش orang yang memiliki fuhush. Al-fahish adalah orang yang memiliki fuhush. Apa itu fuhush? Yaitu orang yang memiliki tabiat-tabiat buruk, sifat-sifat tercela, ya, berbicaranya berlebih-lebihan di luar yang normal, ya, apapun bentuknya, yang melebihi batas kenormalan dari sisi maksiatnya atau dari sisi bercerita tentang syahwatnya, ini semuanya bermakna fahish. Ya, wal mutafahish pelakunya. Ya, hampir sama al-fahish dengan mutafahish, orang-orang yang berupaya atau berupaya untuk mengeluarkan atau memunculkan perbuatan-perbuatan fuhus, baik itu dari sifat gerakan badan ataupun dari ucapan lisan. Ya, kedua-duanya bisa. Apalagi yang berkenaan dengan syahwat, dengan gerakan badan, lenggang-lenggok, ucapan lisan, bercerita tentang syahwat, ini semuanya masuk dalam konteks fahis dan mutafahis. Kalau di sini artinya apa? Beliau tidak pernah melakukan perbuatan keji dan tidak pula bersikap yang dibuat-buat untuk melakukan perbuatan keji. Ya, hampir sama. Hampir sama yang dimaksud dengan ungkapan para ulama tadi. Keji di sini luasnya. Ya, bisa jadi bukan hanya sekedar keji. Orang yang ceritanya yang jorok-jorok, ya, perbuatannya juga, ya, bahkan di dalam hadis yang lain bahwa beliau bukan orang-orang yang mengeluarkan suara yang keras-keras, ya, seperti orang-orang di pasar. Ini diantara makna bahwa Nabi bukanlah seorang yang fahis wala mutafahishan. Ini pernyataan Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Wa qala, qala Rasulullah SAW, dan ini hadis Nabi, ya, inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqan. Ya, kata Nabi, sesungguhnya di antara sifat orang-orang yang baik di antara kalian, atau di antara orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, orang yang paling baik akhlaknya. Qala Utsman hina qadima Muawiyah ila al-Kufah. Utsman ini gurunya Imam Muslim yang kedua tadi. Haddatsana Zuhair bin Harbin wa Utsman. Maksud Utsman di sini adalah gurunya. Itu hina qadima Muawiyah ila al-Kufah. Kalau tadi hina qadima Muawiyah ila al-Kufah. Hampir sama. Ya, penyampaian dari dua gurunya Imam Muslim di sini yang berkenaan dengan bab kita adalah perkataan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi tidaklah fahishan wala mutafahishan. Tidak bersifat fahish yang bawaannya, kata-katanya, perbuatannya keji, kotor, kasar, atau orangnya asalnya bawaannya, orang asalnya tidak seperti itu, tetapi ketika bergaul ingin mendapatkan perhatian lalu berupaya mengeluarkan kata-kata tadi, mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata keji, kata-kata kotor, ya, ini yang namanya mutafahishan. Kalau fahis sifat bawaannya, sementara mutafahisan berbuat-buat atau sifat-sifat yang dibuat-buat, ya, ini sama sekali bukanlah pribadi Nabi SAW. Dan bahkan Abdullah bin Amr bin As menekankan dengan hadis tadi bahwa orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tentu yang paling baik akhlaknya adalah Nabi SAW. Sementara sifat yang tadi, al-fuhus, ini sifat orang yang tidak baik akhlaknya. Ya, orang yang tidak baik akhlaknya. Ini hadis yang kedua. Ya, hadis ini kata Nawawi menganjurkan untuk berakhlak yang baik. Kemudian di dalamnya ada penjelasan tentang keutamaan orang yang berakhlak yang baik. dan bahkan dia adalah sifat nabi-nabi Allah dan wali-wali Allah. Akhlak yang mulia ini adalah sifat para nabi dan sifat wali-wali, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita ingin tahu akhlak yang baik itu apa. An-Nawawi menukilkan dua perkataan ulama di halaman 827, ya, tentang kata kunci dari akhlak yang mulia. Ini sangat pantas untuk kita ketahui. Ya, tadi kan orang yang paling mulia adalah orang yang baik akhlaknya. Sekarang akhlak yang mulia itu apa? Ada kata kunci dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama dinukilkan oleh An-Nawawi perkataan Al-Hasan Al-Basri. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Haqiqatu husnil khuluqi badhlul ma'rufi wa kafful adha wa talaqatul wajhi. Badhlul ma'rufi pertama, wa kafful adha yang kedua, talaqatul wajhi yang ketiga. Jadi ada tiga kata kunci dari akhlak yang mulia. Yang pertama, badhlul ma'ruf. Ya. Badhlul ma'ruf, memberikan kebaikan. Membagi-bagikan kebaikan. Atau berbuat baik kepada semua orang, kepada orang lain. Kemudian yang kedua, menahan dari menyakiti. Kafful adha. Kaffa yakufu menahan. Menahan diri dari menyakiti. Ya, menyakiti dengan lisan, menyakiti dengan tangan. Ini diantara akhlak orang yang mulia adalah menjaga diri agar tidak menyakiti orang lain. Baik dengan lisan ataupun tangannya. Kemudian yang terakhir adalah talaqatul wajhi. Wajah yang manis. Itu kita ketika berjumpa, berpapasan. Ya. Ini kata kunci dari akhlak yang mulia menurut ungkapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menukilkan perkataan Al-Qadhi Iyad. Ya. Akhlak yang mulia itu adalah mukhalatatu an-nasi bil jamil. Bergaul dengan manusia dengan baik. Dengan yang terindah atau terbaik yang kamu miliki. Dengan kemudian wal bisyr, bisyr ini talaqatul wajhi. Al bisyr adalah talaqatul wajhi. Dengan wajah yang berseri-seri. Wat tawaddudi, itu mencintai. Ya. Wat tawaddudi lahum, mencintai mereka. Wal isfaq alaihim, mengasihi mereka. Ya, mengasihi ketika mereka dalam kesusahan, dalam kesulitan. Kalau mencintai, memberi kebaikan. Tawaddud, berbuat baik. Itu yang badhlul ma'ruf. Kalau isfaq alaihim, ya, ini juga termasuk badhlul ma'ruf, membantu mereka yang kesusahan, menolong mereka yang kesulitan. Kemudian wahtimalihim, dan bersabar menerima gangguan mereka. Ini lebih rinci dari ungkapan Al-Hasan Al-Basri. Walaupun membawa makna semuanya. Ihtimalihim, yaitu menahan apa yang mereka lakukan dari gangguan. Ya, bersabar. Ya, baik gangguan lisan atau gangguan tangan. Ini ihtimal. Kemudian, ini yang dimaksud dengan uraian dari mukhalatatun nas bil jamil. Bergaul dengan manusia dengan indah. Bagaimana caranya? Itu tadi. Itu wajah yang berseri, mencintai mereka, mengasihi mereka, kemudian bersabar dari gangguan dari mereka, wal hilmu anhum, bersifat santun kepada mereka, was sabr alaihim, bersabar atas mereka, sama dengan ihtimal tadi, dari gangguan-gangguan, kemudian watarkul kibri wal istitalah, mencampakkan sifat sombong dan ujub, merasa lebih dari mereka, dan seterusnya. Masih panjang, dan di sini pada halaman tersebut dijelaskan oleh Limano, bersabar ketika mereka mengganggu diri kita, tidak sombong dan tidak mengganggu mereka, serta berusaha untuk tidak menyalahkan mereka, memarahi mereka atau mencela mereka. Ini agak lebih rinci, ya, ungkapan dari Al-Qadhi Iyad, dan kata kuncinya tiga tadi, badhlun nada atau ma'ruf, kafful adha, ini mungkin lebih tepat bahasanya, Badlun nada kaful adha talaqatul wajhi. Badlun nada memberikan kebaikan, kaful adha menahan keburukan, talaqatul wajhi berseri-serinya wajah ketika tentunya berjumpa dengan mereka. Itu akhlak yang mulia. Ya. Dan itulah pribadi Nabi SAW, karena dia yang mengatakan inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqan, dan dia tidaklah fahisan wala mutafahisan. Berikutnya 5982, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi' qala ha'un wa haddatsana Ibn Numair قال حدثنا أبي قال حاء وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر كلهم عن الأعمش. يعني disinilah bertemunya cabang-cabang sanad tadi. Ya, ada tiga cabang, nanti bertemu di A'mash. A'mash di sini pada nomor hadis berikutnya, sebelumnya itu guru dari Jarir, baris yang kedua Al-A'mash, namanya Sulaiman Ibn Mihram rahimahullahu ta'ala. Kemudian dari A'mash sampai kepada Abdullah bin Amr bin Al-Asama bihadal isnad, dengan sanad yang sama, mislahu bunyi hadisnya pun sama, yaitu Nabi SAW lam yakun fahisan wala mutafahisan. Kemudian Nabi mengatakan inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Itu beberapa hadis, atau tiga hadis tepatnya, di bawah bab bahwa Rasulullah SAW seorang yang pemalu. Bisa jadi ya, makna fahisan ini ya adalah gambaran dari sifat malunya Nabi SAW. Ya. Ada salah satu dari tanda pemalunya Nabi SAW, ketika dalam suatu ketika datang kepadanya seorang sahabat wanita yang mengalami istihadah yang berkepanjangan. Ya, mengalami istihadah yang berkepanjangan. Kemudian dia minta fatwa kepada Nabi SAW. Bagaimana caranya? Nabi SAW mengatakan, berwuduklah setiap kali sholat, dan letakkan di tempat itu kursufan, semacam kapas. Dia bilang, di mana ya Rasulullah? Ya, bagaimana cara letakkannya? Ya, letakkan saja, kata Nabi SAW. Ya, sampai di situ Nabi tidak bisa lebih dari itu. Dan sudah nampak di raut wajahnya yang luar biasa, ya, bahwa dia tidak kuasa untuk mengungkapkan kata lebih dari itu. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang melihat kejadian memegang tangan wanita tersebut, membawanya pergi, kemudian mengatakan, menyampaikan apa yang mesti dilakukan. Nah, ini di antara Nabi SAW bersifat makna dari fahishan. Karena kalau yang berbicara tentang kemaluan, tentang ini kan mengarah kepada fuhush tadi. Ya. Mengarah kepada fuhush. Karena kebutuhan dalam agama sudah jelas. Nabi SAW letakkan di tempat keluarnya darah kursufan, semacam pembalut atau semacam penghambat agar darah tidak meleleh. Ya. Tetapi wanita ini karena kurang memahami apa yang dimaksud, akhirnya dia terus bertanya. Ya. Dan inilah keistimewaan wanita-wanita Ansar, kata Aisyah. La yamna'uhunnal haya'u minat tafaqquhi fiddin. Tidak menghalangi mereka sifat malu untuk bertafaqquh, karena memang berkenaan dengan agama. Maka dia, sampai dia paham bagaimana cara beragama, dia tidak akan malu walaupun urusan-urusan yang demikian. Sementara Nabi lam yakun fahishan. Ya, apalagi yang berbicara tentang hal-hal seperti itu tentu jauh dari adalah merupakan salah satu dari tabiat fuhush tadi, fahish. Ya, nah, ini salah satu contoh, dan memang dua hadis ini, karena sebenarnya dua hadis tetapi dibawakan oleh Imam Muslim tiga kali, menjelaskan tentang bahwa Nabi SAW adalah seorang yang sangat pemalu, dan contoh-contoh yang lain juga telah kita sampaikan tadi. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Bab yang ke-17, bab tabassumuhu sallallahu alaihi wasallam wa husnu isratihi. Ya, tersenyumnya Nabi dan baiknya pergaulan beliau. Ya. senyuman dan pergaulan baik Rasulullah SAW. Ya, ini salah satu dari keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Fadilah min fadailihi alaihi salatu wassalam, yaitu tersenyum. Ya, senyuman ini merupakan salah satu dari akhlak yang baik. Salah satu dari akhlak yang baik. Bahkan merupakan salah satu dari penambah iman. Nabi SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyumnya engkau di hadapan saudaramu merupakan sedekah. Ya. Meluluhkan hati daripada cemberut menunjukkan bahwa hati itu tidak baik. Dan senyum itu adalah suratnya. Pesan yang disampaikan bahwa itulah kondisi hati. Dan nampak senyuman yang keluar dari hati dengan yang tidak keluar dari hati. Yang senyuman itu yang melapangkan dada ketika dilihat oleh saudaranya. Maka Nabi SAW menjelaskan itu dan beliau tersenyum. Dan bagaimana dia bergaul yang baik dengan orang lain. Hadis satu-satunya di bawah bab ini, 5980, berapa? 83. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abu Khaythamah an Simak bin Harb qala qultu li Jabir bin Samurah. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu li Jabir bin Samurah radhiyallahu an akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am katsiran. Kata Simak bin Harb bertanya kepada gurunya Jabir bin Samurah, apakah engkau duduk-duduk atau pernah duduk-duduk bersama Nabi atau bermajlis dengan Nabi? Kata Jabir, iya, dan sangat banyak. Ya, sangat banyak. Qala na'am kathiran, sangat banyak. Kana la yakumu min musallahu alladhi yusalli fihi as-subha hatta tatlu as-shamsu. Ini diantara kebiasaan Nabi yang dilihat oleh Jabir bin Samurah. Ya, menunjukkan dia dekat sekali dengan Nabi. Ya. Bahwa dia menceritakan tentang Nabi SAW, bahwa Nabi SAW tidaklah bangkit dari tempat sholatnya, tempat sholat subuhnya. Tidaklah berpindah atau meninggalkan tempat sholat subuhnya setiap hari ini. La yakumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha hatta tatlu asyamsu. Salat subuh, kapan dia pergi dari tempat salatnya? Setelah terbit matahari. Hatta tatlu asyamsu. Ini kegiatan Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza tala'at, apabila matahari sudah terbit, qama, dia pun berdiri. Kemudian wa kanu yatahaddatsuna, dan mereka, dia dengan para sahabat berbincang-bincang atau para sahabat berbincang-bincang. Fayakhuduhum fi amril jahiliyah. Fayakhuduna fi amril jahiliyah. Para sahabat berbincang-bincang dan perbincangan mereka terkadang bercerita tentang masa nostalgia masa jahiliyah. Ya, tentang cerita di masa jahiliyah dulu apa yang mereka lakukan. Fayadhakun. Ketika bercerita tentang kejadian-kejadian mereka di masa jahiliyah, mereka tertawa. Mereka tertawa, mungkin merasa geli. Wa yatabassam sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi yang nimbrung bersama mereka pun tersenyum. Ini penegasan bahwa Nabi tersenyum. Apa yang membuat mereka tertawa? Ya, An-Nasa'i mengeluarkan hadis yang sama, memberikan beberapa contoh dari cerita mereka yang membuat mereka para sahabat tertawa. Ya. Yang mensyarahkan Sunan Nasa'i, wa min jumlati ma yatahaddatsuna bih, di antara yang mereka perbincangkan tentang perkara jahiliyah, annahu qala wahidun, salah satu dari mereka bercerita, ma nafa'a ahadan sanamuhu mithla ma nafa'ani. Tidak ada seorang pun yang berhalanya bermanfaat kepadanya kecuali berhala yang saya sembah. Kata yang bercerita ini. Ya. Jadi apa sudah maklum di antara mereka bahwa berhala itu tidak memberikan manfaat. Ya. Tetapi yang berhala saya itu bermanfaat untuk saya. Bermanfaat untuk saya. Apa ceritanya? Qalu, kaifa hadha? Kata yang lain, loh, kok bisa kamu bisa, dia bisa memberimu manfaat? Qal, sona'tuhu minal hasis. Berhala saya itu saya buat dari hasis. Hasis itu semacam makanan yang terbuat dari kurma, kemudian minyak samin. Ya. Dan diadonnya. Kemudian dibuat berhala. Ya. Faja'al qahtu. Maka tiba-tiba, maka muncullah atau tibalah masa paceklik. Kekurangan makanan. Fakuntu akuluhu yauman fayauman. Maka saya makan berhala saya itu setiap hari. Hari ini saya makan, ambil telinganya, besok. Ya. Ini katanya. Kita sendiri tertawa. Apalagi para sahabat. Ya. Ini cerita pertama yang dijelaskan oleh mereka. Jadi mereka tertawa, Nabi tersenyum mendengar cerita mereka tersebut. Ini cerita orang yang pertama. Wa qala akhar, berkata lagi yang lain. Ra'aitu tha'labaini ja'a wa sa'ada fawqa ra'si sanamin li. Saya melihat datang dua ekor serigala masuk ke ruangan beribadat saya, lalu dia naik ke atas kepala berhala saya. Lalu naik ke atas kepala berhala saya. Wabala alaih. Dan kedua-duanya mengencingi kepala berhala saya. Katanya. Fakultu, maka saya berkata dalam hati, Rabbun yabulu tha'labani ya bira'sihi, apakah Tuhan yang dikencingi kepalanya oleh dua serigala? Muncul pertanyaan itu. Nah, ini yang membuat mereka tertawa. Apakah berhak jadi Tuhan yang kepalanya dikencingi oleh dua ekor serigala? Fahina idzin ji'tuka, ketika kejadian itu saya datang kepadamu ya Rasulullah. Wa aslamtu, dan saya pun masuk Islam. Ya, saya pun masuk Islam. Ini di antara buah cerita atau cerita yang diperbincangkan oleh para sahabat setelah selesai tadi, setelah mereka semua beribadah seperti yang lakukan Nabi, duduk di tempat sholatnya sampai terbit matahari, dan mereka mungkin tentu dalam hadis lain adalah ibadah sholat. Setelah itu mereka berbincang-bincang, bercerita tentang hal-hal yang membahagiakan, menunjukkan betapa indahnya hidayah. Dan mereka tertawa, sementara Nabi SAW hanya tersenyum. Ya, tersenyum. Inilah hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW tersenyum dan pergaulannya dengan sahabatnya. Kan mereka yang bercerita. Nabi SAW selesai dari aktivitasnya, karena pergaulan baiknya, maka dia ikut nimbrung dan duduk-duduk bersama mereka. Sahabatnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu ta'ala anhum. Kata An-Nawawi, dalam hadis ini ada beberapa catatan. Yang penting, yang pertama, istihbabu dzikri ba'da subhi, disunnahkannya berzikir setelah subuh, wa mulazamatu majlisiha malam yakun udhran, dan melazimi majlis, ya, tempat kita salat subuh. Dan tempat ini biasanya masjidnya. Tidak mesti tempat di mana kita salat. Ya. Yang penting tidak meninggalkan masjid, tempat mana kita salat. Ya. Qala al-qadhi, berkata al-qadhi Iyad, hadhihi sunnah kana as-salafu wa ahlul ilmi yaf'alunah. Ini sebuah sunnah yang turun temurun dilakukan oleh generasi dahulu dan juga ulama-ulama setelah mereka. Kemudian wa yaqtasiruna fi dhalika al-waqti 'ala adh-dhikri wad-du'a hatta tatlu' asy-syams. Dan mereka mencukupi melakukan di waktu tersebut dengan berzikir dan berdoa sampai terbit fajar. Dan tidak ada pertentangan dengan majlis yang kita lakukan, majlis ilmu, karena termasuk ini zikir. Ya, ini zikir. Apalagi membaca hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian, jawazul hadis bi akhbaril jahiliyah wa ghairiha mil umam. Ini hadis juga menjelaskan tentang bolehnya bercerita tentang orang-orang jahiliyah dan orang-orang sebelumnya. Allah bercerita tentang umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ya, menceritakan untuk mengambil pelajaran. untuk mengambil ibrah. Seperti para sahabat tadi mengenang-enang masa lalu untuk merasakan betapa indahnya hidayah. Ya, untuk merasakan betapa mahalnya, mulianya hidayah yang telah mereka dapatkan. Kemudian bolehnya tertawa, Nabi kan tidak menegur. Tetapi tertawa yang tentu ya pada batasan-batasannya. Ya. Yang tentu di sana tidak ada terbahak-bahaknya. Ya, mengeluarkan suara keras seperti tertawanya orang-orang di pasar, ini yang masuk kepada kategori fahisan mutafahisan. Ya, fahisan mutafahisan, melampaui batas yang wajar. Kemudian kata al-qadiyat, wal afdal al-iktisaru ala tabassum. Yang paling utama merasa cukup dengan tersenyum, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keumuman waktu-waktunya. Ya. Kemudian di sini dinukilkan bahwa para ulama mengatakan makruh memperbanyak tertawa. Makruh memperbanyak tertawa, apalagi bagi orang-orang yang punya kedudukan, sudah lanjut usia, dan orang yang berilmu, ini sangat jelek. Banyak tertawa, tertawanya berlebih-lebihan, dilakukan oleh orang yang punya jabatan, yang terpandang, yang sudah seharusnya tidak lagi bersifat demikian, orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tua, yang seharusnya meninggal hal yang seperti itu, apalagi orang ulama. Orang yang berilmu, yang seharusnya mencontohkan yang baik, ini sangat buruk bagi mereka. Makruh asalnya untuk memperbanyak, tetapi bagi mereka lebih buruk. Wallahu a'lam. Dan ya. Ya, ini terbahaklah. Terbahak. Tidak ada, tidak wajar, dan bukan sifat. Apalagi kalau dilakukan dengan banyak, kalau mungkin terdengar sekali ya, kemudian hilang, wajar saja. Tapi kalau sudah lebih dari satu kali, sebentar tertawa, ini sudah masuk kepada kategori makruh ya. Apalagi yang melakukan dari orang yang tidak pantas melakukannya, menurut pandangan mata orang tidak pantas melakukannya, ini sudah lebih buruk lagi. Wallahu ta'ala alam ya. Mungkin sampai di situ pelajaran kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang ke bab berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.